Baik, sekarang kita lanjut pembahasan at-tadhib fi adillah matan al-ghay wa takrim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, kita masih seputar mandi, yaitu mandi-mandi yang disunahkan. Kemarin kita baru bahas beberapa mandi-mandi yang disunahkan, disebutkan oleh Abu Syuja mandi yang disunahkan ada 17. Coba diulang lagi penyebutan 17 tadi, terjemahannya langsung halaman 55 di terjemahan. Mandi yang disunahkan ada 17, yaitu pertama mandi ketika akan mengerjakan sholat Jumat, kedua mandi ketika akan mengerjakan sholat Idul Fitri, ketiga mandi ketika akan mengerjakan sholat Idul Adha, keempat mandi ketika akan mengerjakan sholat Istisqa meminta hujan, mandi ketika akan mengerjakan sholat khusuf gerhana bulan dan sholat khusuf gerhana matahari, mandi setelah memandikan jenazah, mandi bagi orang kafir setelah masuk Islam, yang kedelapan mandi bagi orang yang sembuh dari gila, yang kesembilan mandi bagi orang yang sadar dari pingsan, yang kesepuluh mandi ketika akan mengerjakan ihram, yang kesebelas mandi ketika akan memasuki Mekah, yang ke-12 mandi ketika akan wukuf di Arafah, yang ke-13 mandi ketika akan mabit bermalam di Muzdalifah, yang ke-14 mandi ketika akan melempar 3 jumrah, yang ke-15 mandi ketika akan mengerjakan tawaf, yang ke-16 mandi ketika akan mengerjakan sa'i, dan ke-17 mandi ketika akan memasuki Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu 17 mandi yang disunahkan. Kemarin satu dalil sudah kita baca, sekarang bisa dibaca penjelasan nomor 2 mengenai mandi ketika mengerjakan sholat id. Mengenai mandi ketika akan mengerjakan sholat id, Imam Malik dalam Al-Muwatta, jilid pertama halaman 177, meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mandi ketika Idul Fitri sebelum berangkat ke tempat sholat. Idul Adha dikiaskan dengan Idul Fitri. Nah, lihat, Ibnu Umar itu mandi ketika berangkat sholat Idul Fitri. Dan Ibnu Umar, bisa diberi catatan, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, paling ittiba pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi, pokoknya dia mau ikuti. Maka mau tahu seluk-beluk aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa lihat dari contoh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Terus yang ketiga, saya tidak mendapatkan dari nakli tentang disunahkan mandi ketika akan mengerjakan sholat istisqa, khusuf maupun khusuf. Mungkin para ulama menganggapnya sunnah dengan cara mengkiaskannya dengan hari Jumat dan dua hari raya karena maknanya sama, yaitu dari sisi berjamaah dan orang-orang berkumpul untuk melaksanakannya. Nah, kemarin yang kita sebut mandi-mandi yang disunahkan tadi dapat kita kelompok beberapa. Ada satu karena sifatnya orang-orang itu berkumpul, seperti ya mandi Jumat, ya mandi sholat khusuf, sholat gerhana, mandi sholat istisqa, ya, itu orang-orang berkumpul biar yang lain tidak terganggu dengan bau tidak enak yang lainnya, maka dianjurkan untuk mandi ketika itu. Maka alasannya cuma dikiaskan dengan mandi Jumat saja untuk mandi sholat istisqa minta hujan, mandi untuk sholat khusuf, sholat gerhana, ya khusuf maupun khusuf, gerhana matahari maupun gerhana bulan. Ada berita besok kalau terjadi gerhana, ya berarti dianjurkan kayak gini juga. Namun disunahkan, tidak sampai wajib. Terus yang ke-4, mengenai mandi setelah memandikan jenazah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Barang siapa memandikan mayat, hendaklah dia mandi. Barang siapa memikulnya, hendaklah dia berwudu. Nah, lihat, di sini kalimatnya kalimat perintah. Siapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi lagi. Wa man hamalau, siapa yang mikul jenazah, maka hendaklah dia berwudu. Falyatawadda, hendaklah dia berwudu. Namun ada penjelasan tambahan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam hadis yang 5 dan dinilai hasan oleh Tirmidzi. Namun nanti hukumnya berubah untuk mandi tadi jadi sunnah bukan wajib. Walaupun kalimat perintahnya di situ, ada situ kalimatnya dan kalimat perintah. Namun di sini ada perubahan hukum. Coba lihat perubahan hukumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam hadis yang 5 dan dinilai hasan oleh Tirmidzi 993. Perubahan hukumnya dari wajib menjadi sunnah adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Hakim Laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghassaltumuhu. Kalian tidak harus mandi kena memandikan mayat kalian, yaitu jika kalian memandikannya. Nah, kalian tidak harus mandi ketika memandikan mayit di antara kalian. Terus yang kelima. Mengenai mandi bagi orang kafir setelah masuk Islam, Abu Dawud 355 dan Tirmidzi 605 meriwayatkan dari Qais bin Asim radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya mendatangi Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ingin masuk Islam. Beliau lalu memerintahku untuk mandi dengan air dan sidr, yaitu daun yang ditumbuh dari pohon tertentu." Nah, Qais bin Asim masuk Islam, lantas dia diperintahkan untuk mandi dengan air dan sidr. Terus Tirmizi berkata, Tirmizi berkata setelah meriwayatkan hadis ini, hadis ini diamalkan menurut para ulama. Mereka menyatakan sunnah untuk mandi dan mencuci pakaiannya jika seorang laki-laki masuk Islam. Hukumnya mandi ini tidak wajib karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan setiap orang yang masuk Islam untuk mandi. Hukumnya mandi ini tidak wajib karena Rasulullah SAW tidak memerintahkan setiap orang masuk Islam dulu untuk mandi. Cuma ada di sini kisahnya Qais bin Asim, yang lainnya tidak disebutkan secara khusus. Terus yang keenam. Dalil disunahkan mandi bagi orang yang sadar dari pingsan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 655 dan Muslim dari 418 dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, penyakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parah. Beliau bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Kami menjawab, belum. Mereka menunggumu wahai Rasulullah. Beliau berkata, ambilkan untukku air sebaskom. Aisyah melanjutkan ceritanya, maka kami pun melakukannya. Kemudian beliau mandi. Tatkala bangkit dengan susah payah, beliau pingsan. Setelah itu sadar kembali. Beliau bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Kami menjawab, belum. Mereka menunggumu wahai Rasulullah. Beliau berkata, ambilkan untukku air sebaskom. Aisyah melanjutkan ceritanya, maka kami pun melakukannya. Kemudian beliau mandi. Tatkala bangkit dengan susah payah, beliau pingsan. Setelah itu sadar kembali. Gila dikiaskan dengan pingsan karena maknanya sama, bahkan gila lebih tinggi tingkatannya. Nah, kalau ada orang yang gila sadar, suruh mandi lagi, sama. Namun hukumnya sunnah, ya, yang pingsan tadi ketika disadar itu sunnah, prakteknya dari Rasulullah SAW secara langsung. Terus yang ketujuh. Mengenai mandi ketika mengerjakan ihram. Nah, ketika akan mengerjakan ihram, bagi yang berumrah atau berhaji. Tirmidzi 830 meriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas pakaiannya untuk ihram dan mandi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas pakaiannya untuk ihram dan mandi ketika itu. Terus yang kedelapan, mandi ketika, ya. Mengenai mandi ketika masuk Mekah, Bukhari 1478 dan Muslim 1259 meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa jika berangkat ke Mekah dia tidak akan bermalam kecuali dzuhur sampai pagi hari dan mandi, kemudian masuk Mekah ketika siang hari. Ibnu Umar menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Nah, tadi makanya tadi praktek Ibnu Umar lagi. Ibnu Umar lakukan, dia katakan Nabi sallallahu prakteknya seperti itu. Jadi kalau mau tahu prakteknya Nabi, bisa lihat dari sahabat Ibnu Umar. Terus yang ke-9. Mengenai mandi ketika wukuf di Arafah, Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta jilid pertama halaman 322 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia mandi karena ihram sebelum melakukan ihram karena memasuki Mekah dan wukuf pada sore hari di Arafah. Nah, ini juga karena kumpul orang banyak juga dari riwayat dari Ibnu Umar pula dia mandi ketika itu. Ya, terus yang ke-10. Pendapat yang paling benar adalah tidak disunahkan mandi ketika mabit di Muzdalifah. Karena jarak dari Arafah ke Muzdalifah peluang untuk mandi pun sulit. Terus yang ke-11. Pendapat yang dapat dijadikan sandaran adalah mandi untuk tawaf itu tidak disunahkan. Nah, mandi untuk tawaf juga tidak disunahkan. Wallahu a'lam. Selesai mandi-mandi yang disunahkan. Mandi wajib sudah, tata cara mandi juga sudah, ada yang rukunnya kita ketahui, ada yang jadi sunah-sunah mandi. Kalau rukun-rukun, kalau dalam matan al-ghaya wa takrib sini ada 3. Apa saja? Rukun mandi 1, niat 2, membersihkan najis 3, meratakan air ke seluruh badan. Nanti insyaallah pertemuan berikut kita bahas tentang memakai khuf, mengusap khuf. Bolehkah perempuan menggunakan pewangi pakaian ketika mencuci baju? Boleh, asal ketika dipakai ketika keluar rumah, ya, pakaiannya tadi tidak menimbulkan bau wangi seperti parfum yang dipakai. Apakah bisnis dengan beberapa pemegang modal yang variatif persentasenya? Bagaimana pembagian laba yang syar'i? Modal bervariatif. Bagaimana pembagian labanya? Yang pertama, pembagiannya itu nanti bisa bervariatif juga berdasarkan modal tadi. Yang ini modalnya lebih besar, nanti labanya lebih besar. Ya, kemudian, ini mesti ditentukan persenannya. Tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah modal. Misalnya, ada 3 orang. Jumlah modal yang pertama 1 juta. Modal kedua 2 juta. Modal ketiga 3 juta. Terus, akhirnya usaha ini jalan 1 bulan. Pokoknya saya harus dapat untung. Yang pemodal pertama 1 juta. Pemodal kedua dapat 2 juta untungnya. Pemodal ketiga 3 juta. Gak boleh pakai jumlah uang langsung. Namun pakai persen. Laba sekian, yang ini dapat berapa persen, ini dapat berapa persen, ini dapat berapa persen. Jadi tidak boleh pakai angka. Angka jumlah uang nggak boleh. Karena kalau angka jumlah uang, nantinya, ya, kalau suatu waktu kerugian, akhirnya yang pelaku usaha jadi utang. Utang untuk modal tadi, padahal kalau untuk, ya, ini sistemnya bagi hasil, maka yang jalani usaha, dan pemilik modal dua-duanya tanggung risiko. Pemilik modal tanggung risiko kalau rugi. Pelaku usaha juga sudah tanggung risiko tadi itu loh, enggak dapat untung. Apakah yang membangkang dan ngeyel tentang riba termasuk kafir? Enggak. Cuma mungkin ya memang dasarnya dari sononya ngeyel-ngeyelan. Tinggal dinakwahi dengan baik saja. Yang tadi dikatakan menghalalkan. Riba itu halal-halal saja kok. Kan sudah saling ridho. Apa masalahnya sudah jadi hukum di negara ini gitu misalnya dia jawab. Dan kalau ini baru dia halalkan. Ya sudah ada yang kasih keterangan ke dia, dia enggak mau juga. Ya berarti dia halalkan, hati-hati itu kafir di situ. Apakah orang yang pelaku bid'ah selalu sulit untuk dinasihati? Contoh, selalu mengusap muka setelah sholat dan berdoa. Dua, berzikir menggunakan tasbih. Kalau berzikir menggunakan tasbih enggak bisa dihukumi bid'ah. Ibnu Taimiyah masih membolehkan. Jadi kan enggak setuju dengan Ibnu Taimiyah enggak masalah. Ibnu Taimiyah membolehkan. Ibnu Taimiyah menganggap afdol dengan jari, namun kalau ada menggunakan biji tasbih hitungan dengan kerikil, kalau zaman sekarang ini dengan misalnya elektrik ada cuma dipencet saja gitu, ya, boleh. Kalau menurut Ibnu Taimiyah. Sehingga menghukumi bid'ah berat. Maka perlu pahami satu dalam satu masalah penghukuman bid'ah dengan dalam masalah ini kadang berbeda-beda para ulama. Ada yang bilang itu bid'ah, ada yang bilang itu tidak bid'ah. Ya. Terus yang tadi mengusap muka setelah sholat dan berdoa asalnya tidak ada tuntunan. Ya, asalnya tidak ada tuntunan. Namun sebagian orang atau sebagian memakai dalil untuk berdoa kemudian setelah itu mengusap. Ya. Itu ada dalil namun dalilnya itu dhaif. Hadisnya itu lemah. Sehingga yang tepat memang tidak ada tuntunan untuk itu. Tentang tafsir surat Al-Kahfi ayat 18. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Yang dimaksud dalam ayat ini siapa? Rasul atau para pemuda penghuni gua atau kaumnya? Saya perlu pelajari lagi tentang tafsir tadi. Wallahualam. Baik, demikian. Ada lagi tentang gua. Apakah orang tua Rasulullah SAW berada di neraka? Tadi kisah tadi sudah jelas ya? Ya, enggak usah diperpanjang, nanti diviralkan lagi. Bagaimana hukum membeli barang original? Semisal baju yang cacat. Recek artinya yang dijual di luar toko resminya. Kalau itu ada izin maksudnya dari pemilik merek ini membolehkan yang tadi reject atau cacat tadi, silahkan diperjualbelikan gitu. Dan dia klaim juga, oh ini sudah diizinkan gitu. Sah, boleh. Dan asalnya ketika orang ini jual, apalagi itu seorang muslim, kita husnuzon, dia sudah dapat izin. Husnuzon seperti itu. Itu barang miliknya, itu barang yang sah untuk dibeli. Ustaz, saya terlanjur membeli barang imitasi. Apa yang harus saya lakukan? Apa bentuknya nanti? Dijelaskan rinci dulu. Imitasinya juga karena apa di sini? perlu ada perincian lagi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan pekan depan dan hari Kamis di Masjid Pogong Dalangan ada seperti biasa bahas Manhajus Salikin dan Riyadhus Salihin. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.